Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Yang saya hormati sesepuh kita, ayahanda Bapak Dr. Harun, yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah kepadanya dan kepada seluruh tokoh ulama para asatidz yang saya muliakan. Pada kesempatan berbahagia ini, mungkin kalau bahasan sholat duha sudah cukup sering dibahas, jadi mungkin di sela-selanya juga kita akan dapatkan nanti. Langsung saja saya ingin membahas tadabbur surah ad-duha. Insyaallah semua sudah hafal ya. Coba tes dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Kalau ada yang baca begini salah nih. Wadduha. Ada hamzah di belakangnya separuh. Wadduha gitu ya. Padahal tidak ada hamzah di situ. Wadduha. Beda enggak bacaan saya, dengerin ya. Wadduha ini yang pertama. Yang kedua, wadduha. Beda enggak? Beda. Beda di mana? Di akhir ada. Di akhir. Kadang-kadang imam suka lupa itu. Wadduha walaili idza saja. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada hamzah semua di belakangnya itu. Yang betul? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu ya, enggak ada hamzahnya ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bukan ula. Baik, karena sudah hafal dan sudah mengerti, kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث ولا سوف كان ولا سوف bukan wala saufa. Tidak ada huruf O di dalam Al-Quran. O dalam bahasa Indonesia bibir kuncup, O itu tidak dikenal di dalam bahasa Al-Quran. O bibir tidak kuncup, O bukan to. Coba bedakan ya. Ra, ra bibir tidak kuncup. Coba bilang. Coba ucapkan huruf O tapi bibir tidak kuncup. Ucapkan huruf O tetapi bibir tidak boleh kuncup. Pegang bibirnya gini. Hah? Misalnya ra. O. Bukan O. O. O. Ho. Bibir kuncup itu miliknya dhammah. Kalau dhammah baru kuncup. U. A'u. A'udzu. A'udzu. Baru bibirnya kuncup. Kalau fathah a. Tidak boleh kuncup. Nah, sekarang coba di mana salahnya saya ya? Saya tutup bibir saya. Sekarang di mana salahnya saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama. Yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana yang benar? Yang kedua. Yang pertama apa salahnya? Oh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuncup semua bibirnya. Baik. Ini sebagai mukadimah di waktu-waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu yang bermanfaat. Wala saufa. Fa. Fa itu bukan F. Jadi ada desis. Fa. Fa. Fa amman. Kalau orang Jawa Barat susah bilang fa. Pa. Fitnah itu fitnah. Fa. Wala saufa. Wala saufa. Nah, sekarang to. Yu'tika. Yu'tika. Kalau yang malas yu'tika itu kelihatan itu. Coba di mana salah saya? Ya, sebutkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang mana yang salah? Yang pertama. Apa salahnya? Ya, yu'tika. Hamzah dengan ta yang betul adalah ain dengan ta. Yu'tika. Tapi kalau yu'tika itu artinya lain nanti. Ata, ya'ti, utia. Jadi berubah maknanya. Kalau membacanya malas, wala saufa yu'tika rabbuka, itu maknanya berubah itu. Yang betul adalah wala saufa yu'tika ta rabbuka, bukan fatardo tapi ro-nya tebal. Fatau. Fatau Allah. Baik, ini sekedar bacaannya. Berbahagia sekali kita diajak untuk sholat duha seperti ini. Ya, kebanyakan orang waktu duha itu main-main. Karena itu digambarkan di dalam Al-Quran. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apa mereka merasa aman dari siksaku yang akan menimpa mereka di waktu duha kala mereka sedang bermain? Kok bermain sih waktu duha ini? Bukankah waktu duha itu awal orang memulai bekerja mencari nafkah? Iya, itu permainannya. Orang yang bermain-main di dunia ini adalah orang yang memulai bekerjanya tidak mengharapkan rahmat Allah. Itu orang main-main dan nanti akan sengsara di akhirat kelak. Saya mau kasih contoh. Pekerjaan mana yang Bapak sungguh-sungguh kerjakan? Jujur ya jawabnya ya. Di sini pekerjaan akhirat, dakwah, tidak ada uangnya, ya kalaupun ada sedikitlah, tidak bergengsi kedudukannya di dunia, tapi di situ bisa menegakkan Islam dan di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri. Ini keluar waktu duha. Sudah sholat duha nih ceritanya, minta rezeki sama Allah kan. Pekerjaan kedua, di situ ada uangnya banyak, gajinya besar, kedudukannya juga tinggi dan bergengsi, tapi sholatnya di samping meja kantor saja. Itu pun setelah meeting biasanya. Masih ada sholat, tapi susah berjamaah. Dan kira-kira pilih yang mana ya? Mana yang paling semangat untuk dikerjakan biasanya? Hah? Begini boleh gak Ustaz? Begini dulu baru begitu. Ya. Ya kebanyakan ambil yang kiri. Padahal katanya hidup ini pokoknya mencari ridhonya Allah, begitu kan? Bohong sebetulnya. Sebetulnya orang lebih cinta kepada dunia. Nah, datang ke majelis ini nih, insya Allah dibersihkan hatinya ke majelis tua seperti ini. Matanya tuh menjadi terang. Ya, ibu-ibu pernah gak berdandan ya di cermin yang kusam? Gimana wajahnya, Bu? Nah, begitulah orang yang tidak datang ke majelis Tuhan, yang kurang ilmu, tidak membersihkan hati, itu ketika melihat dunia itu dengan cermin kusam mata hatinya, jadi keliru, terus salah, terus yang dicarinya duit lagi, uang lagi. Padahal yang Allah berikan banyak sekali kan? Ya. Ibu pernah berdandan di cermin yang retak? Pernah? Pernah? Ibu-ibu ini memang lekat sama cermin, Pak. Kalau laki-laki dua hari tidak lihat cermin tidak masalah. Ibu-ibu pingsan kalau tidak bertemu cermin. Itulah makanya al-mar'atu sahibatul mir'ah. Mar'ah perempuannya itu temannya cermin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ibu-ibu bercermin pakai cermin yang retak-retak, bibirnya lurus gak? Enggak. Begitulah kalau tidak datang ke majelis duha. Ya, ini ustadznya didatangkan dari Jakarta loh, khusus buat ibu-ibu. Panitia ini teleponnya harus menjual nama profesor untuk bisa mendatangkan ke sini. Sebab kalau cuma panitia biasa nih untuk mendatangkan toko ke sini berat, karena kan toko kelontong, toko bangunan, toko material, ya dengan semua kesibukannya. Jadi bersyukur sekali diadakannya majelis duha oleh Makarima, gratis lagi ya, dapat snack lagi. Wah, ini luar biasa. Fabi'ayi ala'i rabbikuma. Sudah tinggal duduk, ibu-ibu bikin gedung seperti ini nih. Saya ingat dulu waktu awal-awal Prof. Zainal dengan Dr. Harun dulu, cuma beliau gak kenal saya sama Prof. Zainal waktu awal-awal bangun ini sama ibu itu. Karena saya masih sering bolak-balik 17 tahun yang lalu di sini. Jadi tidak mudah membangun ini semua. Prosesnya tidak mudah. Sampai kemudian menjadi gedung seperti ini, kita duduk alhamdulillahi. Wah, kurang komplit kalau cuma alhamdulillah saja. Harusnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ulangi. Tuh, kan berarti kurang panjang syukurnya. Kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bilang alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal. Ustaz, katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu untuk level rendah begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi fasabrun jamil, ada sabar yang cantik. Sabar yang indah itu adalah di luarnya tertimpa musibah, tetapi di dalam hatinya alhamdulillah, itu sabrun jamil. Itu sabar tingkat tinggi, dan itu hanya bisa didapatkan orang yang rajin datang ke majelis Tuhannya Makarimah insyaallah. Tapi kalau enggak datang udah bagus juga, cuma masih innalillahi. Kena musibah innalillahi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau sudah dari majelis Tuhannya Makarimah, kalau nanti kena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Misalnya, kamu tuh ya sudah jelek, gendut, apalagi hitam, hidup lagi gitu ya. Alhamdulillah, untung yang dia tahu cuma itu, padahal masih banyak lagi keburukan saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul enggak? Iya, maksudnya lebih banyak lagi sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita bilang, kenapa kamu menghina saya? Memang. Ya, coba bayangkan. Yang patut untuk dipuja dan dipuji hanya Allah. Kita tidak pantas untuk dipuji kan? Makanya kalau ada orang memuji kita, kita bilang apa? Gue belum tahu juga rupanya. Di masa Nabi SAW ada seseorang dicelakakan dengan cara dipuji. Ya, hati-hati. Kalau sampai satu saat bapak dicalonkan jadi presiden gitu, dipuji-puji berlebihan, jangan mau. Karena itu cara untuk dijatuhkan. Ini terjadi pada masa sahabat, seseorang dipuji lalu pingsan. Rasulullah didatangkan ke TKP. Sampai TKP, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang ini setelah dipuji pingsan? Rasulullah bilang, asabahul ain, orang ini terserang penyakit mata dengki. Orang yang memujinya itu mengeluarkan energi racun dengki dari hatinya lewat matanya, dar kena. Kenapa bisa kena ya Rasulullah? Karena waktu dipuji dia tidak membaca walillahil hamd. Jadi kalau dipuji bilang apa? Kalau dihina bilang apa? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Sudah ngerti ya? Jadi misalnya saya puji, bapak-bapak ini betul-betul lelaki salehah insyaallah. Innalillah. Masa lelaki salehah? Lelaki salehah itu yang tidak sholat berjamaah, itu lelaki salehah. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah tanpa uzur syar'i, itu kita sebut lelaki salihah. Karena yang boleh sholat di rumah siapa? Perempuan. Jadi ibu-ibu nanti kalau melihat anak laki-lakinya sholatnya enggak jamaah di masjid, ya, padahal masih dengar azan, lalu dia enggak ke masjid, bilang apa? Masya Allah, anakku lelaki salihah. Kalau suaminya berani gak? Hah? Jadi kalau suaminya sholat subuhnya di rumah bilang apa? Masya Allah, masku sing ganteng lelaki salihah. Karena Ibnu Ummi Maktum saja, orang buta saja yang hari ini tidak ada penuntunnya, satu hari datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak kalau besok aku tidak sholat subuh berjamaah? Karena penuntunku tidak ada yang membawa aku ke masjid. Awalnya Rasulullah izinkan. Tapi setelah beberapa langkah, Rasul panggil lagi si Ibnu Ummi Maktum itu. Apakah azan terdengar dari rumahmu? Iya ya Rasulullah, pergi ke masjid. Jangan jadi lelaki solehah. Jadi sekali lagi, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, lelaki. Kalau sholatnya di samping meja kantor, ada guru Al-Azhar nih misalnya, bukan di sini. Ya, ada guru Al-Azhar, kemudian sudah waktu sholat, lalu sholatnya di ruang kantor, gak jamaah, berarti apa itu namanya? Lelaki solehah. Masih ada soleh-solehnya dikit lah. Ini sebagai pembukaan. Alhamdulillah. Jadi kalau dapat nikmat, alhamdulillahillazi biniamatihi tatimmu salihat. Ulangi. Alhamdulillahillazi biniamatihi tatimmu salihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah kesalehan, kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau dapat yang tidak enak, bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal, karena Allah cuma pantas untuk dipuji. Misalnya Bapak Ibu sedang sakit di berbahaya di rumah sakit, kemudian ada yang mengunjungi. Assalamualaikum. Ini kabar Ibu. Bilang apa? Lagi sakit. Di satu bilang, iya kabar ibu. Tetap alhamdulillah. Tadi menikmatihi tatimmu salihat. Kalau perlu begitu. Mas, iya kabar mas. Ya, alhamdulillah saja deh. Kenapa pakai saja dan pakai deh? Alif Lam, ini namanya Alif Lam lil istighraq. Jadi Alif Lam pada kata alhamdulillah, coba terjemahkan. Alhamdulillah, apa artinya? Segala, dari mana kata segala itu? Al. Hamdu itu puja dan puji. Kata segalanya dari alhamdu. Jadi kalau ada orang ini di Jakarta, kalau di Solo baik-baik orangnya biasanya. Kalau tidak bisa dikecam saya sama orang Solo. Bagaimana kabarnya mas? Ini dia berdagang rugi, gitu ya? Dia berdagang rugi. Gimana kabarnya mas? Ya, alhamdulillah. Gimana lagi? Oh berarti halnya ini tidak lagi istighraq, tidak sempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikurangi sifatnya. Yaitu sempurna. Jadi walaupun kita rugi, walaupun kita susah, tetap harus sempurna mengucapkannya apa? Alhamdulillah. Makanya zikir ini gak bisa mesti sholat. Alhamdulillah. Oh, dalam berzikir, dalam ber apa ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala harus sempurna. Alhamdulillah. Baik. Karena ini pengajian perdana, jadi mesti diajak dulu beralhamdulillah. Nanti pengajian ke 10 bapak rada-rada tempel lagi sedikit supaya semangat. Hari ini kita akan mempelajari surah Thaha. Kita lihat. Sumpah Allah bahwa dia tidak membenci dan meninggalkan Rasulnya Sallallahu Alaihi. Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi mendapatkan wahyu, sehingga orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, atau Jibril tidak lagi datang, sehingga orang Quraisy kemudian mengira Muhammad bahwa temannya Nabi Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Ada beberapa riwayat tentang itu, tetapi hikmah yang bisa saya ambil. Rasulullah SAW itu rela kehilangan apa saja asal tidak kehilangan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada pekerjaan seperti ini nih, Pak, Ibu, pemuda khususnya, dia ada panggilan dakwah. Walau tidak ada uangnya, tapi di situ ada Allah, bungkus. Kalau perlu karetnya dua, bungkus. Berarti pedas itu kalau di dalam. Kalau nasi uduk atau nasi padang itu karetnya dua, berarti pedas gitu ya. Karena apa? Karena semua yang kita butuhkan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, kalau kita mendapatkan satu ayat saja dari surat Al-Duha, khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini surat ini sangat menggembirakan dan memotivasi orang-orang yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, pilih mana? Oksigen tetap ada 2 jam setelah mengajar ini, atau pilih yang ini? Ya Allah, mudah-mudahan setelah salat duha, setelah majelis duha ini, semua yang keluar dari masjid ini akan kehujanan duit dari langit. Turunnya setumpuk-setumpuk 100 ribuan semua, ya Allah. 2 jam, ya Allah. Allah bilang, ya saya kasih hujan duit 2 jam, tapi oksigen juga berhenti 2 jam. Setuju? Setuju? Ada yang bilang, setuju. Kenapa nggak beli oksigen? Mau beli oksigen? Pernah lihat orang di rumah sakit? Di sini oksigen ya, kemudian di sini ada apanya? Maskernya. Lewat sudah. Jadi siapa yang mau hujan duit 2 jam setelah sholat duha ini, tapi oksigen juga berhenti 2 jam, ada? Gak ada. Jadi biar nggak punya uang, yang penting dapat oksigen. Sudah pinter sekarang. Apa artinya itu? Artinya bahwa modal yang Allah berikan kepada kita ini baru oksigen, belum sinar UV, ultraviolet, yang menjadi energi bagi tubuh kita. Semua gratis nggak? Gratis. Ini semua dari mana? Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bermaiyah ma Allah, selalu percaya pada Allah, hidupnya aman. Mas, sejauh perjalanan dakwah saya ini, saya keliling, sebetulnya saya baru sampai tengah malam dari Tarakan, peresmian cabang Miumi di 5 kabupaten kota, karena sebelumnya kami sudah resmikan cabang Jawa Barat 18 cabang, kemudian Jawa Timur sudah sampai Madura. Semalam itu di Kalimantan Utara dengan 5 cabangnya. Pekerjaan seperti ini, jadi saya berangkat dari rumah tadi, jadi pulang sampai rumah semalam kira-kira jam 11 malam, kemudian tadi keluar dari rumah kira-kira jam 3. Setengah 4 saya tinggalkan rumah itu, bangun dari jam 3, jadi tidur berapa jam kira-kira itu ya, 3 jam cukuplah. Ada uangnya enggak? Kasihan orang yang hidupnya cari uang itu. Kasihan. Sejauh perjalanan dakwah saya yang saya yakin ini, pekerjaan paling berat di dunia dakwah itu menghabiskan makan enak. Itu susah. Sering sekali saya nolak makanan, jangan-jangan udah ampun. Tapi kalau disuruh dakwah gak pernah kita lelah. Yang lelah itu kalau di sana makan enak, di sini makan enak. Tadi saja dijemput, saya bebas milih, Ustaz mau makan apa gitu. Sudah disiapkan prasmanan tidak? Ritual saya kalau mendarat di Solo itu soto ayam, soto di Solo. Maksud saya begini, kalau nanti anak bapak, anak ibu memilih jalan Allah, sujud syukurlah, karena di rumah sudah ada jembatan terbentang menuju surga. Apalagi anak-anak muda mau hadir di majelis duha seperti ini. Orang Jakarta bilang, buat elu T-O-P-B-E-T. Asli keren banget anak-anak kecil, anak-anak muda yang mau duduk di majelis duha seperti ini. Pemuda-pemuda calon surga. Dan insya Allah yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan apa nih? Segera dapat. Mudah-mudahan tidak galau dulu. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW itu rela kehilangan apa saja asal tidak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pilih jalan Allah, berinfaklah di jalan Allah, berjuanglah dengan harta dan nyawamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah Allah bahwa dia tidak membenci dan tidak meninggalkan Muhammad sebagaimana dituduhkan oleh kaum Quraisy terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita juga marah ketika Nabi Muhammad dihinakan di Eropa sana. Kita lagi musim mauludan, musim maulid. Sudah bagus cinta Rasulnya, tapi yang belum terbangun adalah pembelaan terhadap agama yang diboleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih cerita. Lihat nih, pembela agama Muhammad itu adalah Zaid bin Thalib. Satu hari umurnya kira-kira 13 tahun, bawa pedang. Pedangnya itu sepanjang tubuhnya, jadi membawanya pun diseret-seret di atas pasir, ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah kaget melihat usia 13 tahun seperti ini, dan itu ibunya yang suruh untuk bergabung bersama Rasulullah. Kemudian dilarang oleh Rasulullah, kemudian dikembali lagi sambil seret-seret kecewa. Bayangkan karena seusia itu, jadi terbiak jasadinya, ruhinya, atifinya, pembentukan seleranya. Coba yang masih jomblo dan ya pasti belum menikah, katakan siapa yang pacaran? Yang berpacaran, saya ingatkan Anda punya tiga sisi positif pacaran. Tiga sisi positif pacaran, yang pertama positif haram. Yang kedua positif zina. Dan yang ketiga ujung-ujungnya positif. Dok, kemarin di TV One saya dengar berita DPRD Jember mensyaratkan lulusan SMP dan SMU baru boleh dapat ijazah kalau sudah tes keperawanan dan tes keperjakaan. Karena banyak anak SMA yang sudah tidak perjaka lagi dan tidak perawan lagi, dan buat ganti pasangan. Sebentar lagi hari bujang internasional, Valentine's Day. Kenapa hari kondom sedunia itu tanggal 1 Desember itu bukan kebetulan? Karena puncak penjualan itu tanggal malam tahun baru itu. Dan ini lagi kencang-kencangnya, biasanya di malam tahun baru dan malam Valentine's Day itu kondom-kondom berserakan. Di mana? Pemerintah daerah ini kalau mau jujur, saya juga nggak, yang benar-benar itu berprasangka baik ya. Tapi di kota-kota besar biasanya 70% rata-rata. 70% rata-rata sudah tidak lagi perawan dan tidak lagi berjaga. Ini jaga anak-anak kita semua di tengah pornografi dan pornoasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktuha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari naik sepenggal. Wallayli idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi Allah bersumpah dengan apa di sini? Waktu duha dan waktu malam. Ini sebuah gambaran waktu duha itu awal orang mulai bekerja, berkreasi. Awal dimana orang menghadapi cahaya terang dan bisa berjalan. Awal dimana orang merasakan kebahagiaan, sementara malam merasakan kegelapan dan sebagian merasakan kesedihan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu, yang di akhirat, lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. Itu coba lihat Qala, apa itu qala? Syiddatul buhur. Yani kebencian yang sangat. Sementara itu pihak yang menjadi objek kebencian di sini seakan-akan tidak menerima diperlakukan demikian. Itu tafsir kata qala. Dalam bahasa Arab secara keseluruhan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika tidak lagi turun wahyu kepadanya, lama tidak turun wahyu, sedih. Siapa di antara kita yang sejak Ramadan sampai sekarang belum baca Quran lagi? Jujur, angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara bapak-bapak dulu pernah kata Quran tafsir bahasa Indonesianya sekali saja seumur hidup? Angkat tangan. Karena terjemahan Quran itu Departemen Agama satu jilid, ya. Karena tidak pandai bahasa Arab dan tidak paham semuanya, lalu ingin tahu isinya, lalu dibacalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan sudah khatam minimal sekali seumur hidup. Angkat tangan. Angkat tangan. Satu, alhamdulillah ada perwakilan. Dua, ada lagi? Mana lagi? Tiga, ada lagi? Coba, tiga dari berapa? Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu ini karena ingin tahu isi pesan cinta dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surat cinta dari Allah ini surat-surat cinta dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat lagi Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah sampai surat An-Nas. Ini surat-surat cinta dari Allah. Karena ingin tahu isinya dan tidak faham semuanya dalam bahasa Arab, maka dibacalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas bahasa Indonesianya. Angkat tangan yang sudah pernah sekali saja semua ini. Satu, alhamdulillah. Dua, alhamdulillah. Ya, sudah. Tapi bukan bahasa Arabnya, tafsirnya sudah. Tidak. Tiga, alhamdulillah. Ada empat, ibu-ibu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, kenapa sedikit? Karena tidak semua umat Islam itu sebetulnya cinta pada Al-Quran, cuma di mulutnya saja. Dan saya keliling penelitian soal ini secara acak. Jadi Pak Dokter, 15 tahun saya keliling Indonesia, cuma 2% rata-rata orang Islam yang pernah khatam terjemahan saja. Jadi kalau ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia ini, potensi pasarnya cuma 2%. Majority Islamophobia. Mayoritas kita ini sebetulnya tidak cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan majelis doa ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita kembali kepada Al-Quran secara sungguh-sungguh. Wadduha, apa itu wadduha? Yakni waktu matahari sepenggalan naik, yaitu di awal siang. Atau makna yang dimaksud ialah siang hari sebelumnya. Jadi mulai sholat duha setelah syuruk, ya. Kira-kira berapa jam setelah sholat subuh? 1,5 jam setelah sebelumnya sudah bisa. Atau 2 jam setelahnya, sampai kira-kira jam 11. Itu bisa dikatakan seluruhnya menjadi waktu duha. Orang-orang yang berkreasi, orang-orang yang berkarya pada hari itu, apalagi dimulai dari subuh dia sudah bangun, maka dia akan mendapatkan keberkahan doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Para pebisnis di masa Rasulullah SAW memulai bisnisnya biasanya habis subuh karena ingin mengambil doa keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Bu, cara bangunin anak-anak sholat subuh gimana, Bu? Kalau punya anak laki salehah di rumah. Sepohon kayu serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sekolah di Al-Azhar sehari-hari, ya, itu kalau ke anak-anak. Tapi jangan bangunkan anak itu seperti penjaga neraka. Dia wajah ini itu kayak penjaga neraka. Nah, yang sulit itu bangunin bapaknya. Kalau bangunin bapaknya, apa lagunya? Kira-kira itu lelaki soleha yang tidak mau sholat subuh. Lagunya gampang. Apa kira-kira? Apa? Ilahi Israel. Bila Israel datang memanggil, tubuh terbujur di pembaringan. Coba-coba lagi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terus sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Itu ya, bapaknya bangunin supaya sadar bahwa nanti dia akan meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa, itu berbahaya. Jangan marah terus di rumah, bahwa suasana di rumah itu menjadi baik, ya. Insya Allah, yang rumah tangganya rajin sholat subuh berjamaah, rezekinya akan berlipat ganda. Sebaliknya, orang yang pergi ke kantor tetapi tidak sholat subuh berjamaah, itu seperti ayam mencari makan dikasih jagung. Makannya berapa ayam itu kalau ada jagung? Satu-satu itu 10-10. Satu-satu dapat rezeki tapi capek. Ujung yaumairin khasyah amilatun nasibah taslanahun hamiyah. Banyak orang pergi ke tempat kerjanya itu letih, hasilnya lelah. Tapi kalau sebelum berangkat ke rumah sholat subuh berjamaah, kemudian dimulai harinya dengan sholat duha, tangannya ini pencet tombol, kemudian ada eksavator jagung semua isinya, banyak apa hasilannya? Banyak sekali. Jadi anjurkan suami dan anak-anaknya, anjurkan istrinya dan anak-anaknya di sholat subuh dulu awalnya, ya, kemudian sholat sholat duha. Insya Allah rezekinya diberkahi. Walaini idha saja, ya, ini salah terjemahannya ini. Dan malam apabila gelap-gelap dan tenang. Jadi walaini idha saja, jika gelap sudah kemudian semakin kelam. Madaka rabbuka wa ma qala, tiada membiarkan kamu sendirian, hai Muhammad. Tuhanmu tidak membiarkan kamu sendirian. Ayat ini diturunkan setelah selama beberapa waktu, yaitu 15 hari wahyu tidak turun-turun kepadanya. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya Rob Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Wal-akhiratu khairun laka minal mula, maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu dibanding kehidupan duniawi. Masya Allah, orang-orang yang hidupnya itu mencari akhirat, insya Allah bahagia. Saya mau tanya ibu, umumnya kalau ibu ditanya sama anak-anak, ma, bapak mana sih ma? Ibu-ibu jawab apa? Ma, bapak mana ma? Kerja, ngapain? kompak. Kalau di Jakarta mah enggak apa-apa. Cari duit. Kasihan sekali suami-suami yang terus cari duit. Padahal hidup itu mestinya mencari rahmat. Masya Allah, orang tuh kalau gimana ya? Saya tadi ditanya sama teman-teman. Saya ini kan di televisi, untuk produksi seperti acara tarawih Quran itu kalau kita produksi sendiri, itu paling enggak yang pernah saya lakukan tuh minim 100 juta satu kali produksi. Itu pun nanti kalau bisa laku jual. Kita pernah coba waktu agak berat. Tetapi setelah kita nikmati saja berdakwah, TV mau datang boleh. Tapi saya minta begini dan begitu. Kita udah buat acara Hafiz Indonesia di RCTI, ya. Awalnya mereka takut bikin acara itu, Pak. Kalau acaranya kuya-kuya Little Miss Indonesia, ya, anak-anak balita cantik, mulus, didandanin seperti Barbie, baru suruh nyanyi dan joget, enak gak dilihat? Tapi kalau sudah anak dari kampung, baca di sama, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, enak gak ditonton? Hah? Awalnya mereka gak berani. Kita lakukan walaupun tidak dibiayai. Ih, ternyata ratingnya tinggi. Ibu-ibu tuh, Pak, kalau sudah nonton acara itu menangis. Kenapa menangis? Ya banyak alasannya. Terus karena RCTI juga bisa, kita bikin lagi. Dia mintalah Trans 7. Oke, Trans 7 mau bikin. Apa kelebihannya daripada RCTI? Kita bikin live, Ustaz, siaran langsung. Boleh? Dan itu biayanya gak murah, 7 miliar. Tetapi orang kalau untuk kepentingan akhirat itu gak pernah Trans 7 itu berani bikin acara di luar gedung dia sendiri. Dia sewa taman mini, kemudian dibikin mas, dan itulah pertama kalinya dia bikin besar-besaran. Bagaimana bisa? Padahal ini TV hiburan. Saya bilang, saya mau acara Quran masuk di Trans 7, tapi budgetnya harus sama dengan acara kumpul. Masa Quran gak lebih hebat? Sambil saya juga nampilkan, kira-kira bisa bagus. Ya kan belum ada contohnya. Akhirnya kita buat, Masya Allah. Peminatnya cukup besar, saya keliling kota di Indonesia ini, 7 kota besar di Indonesia, selama 3 bulan biayanya cuma 2 miliar, karena sama tim. Saya cerita uangnya ya. Sudah banyak anak Indonesia yang cita-citanya ingin menjadi Imam Masjidil Haram. Saya tanya, Imam Masjidil Haram, kesukaan kamu siapa? Muhammad Toha. Ya, Pak pasti bingung ya. Gak ada Imam Masjidil Haram namanya Muhammad Toha. Yang ada juga kori anak-anak kan, seperti anak sah. Alhamdulillah kemarin saya ke Jeddah. Di Jeddah diundang lagi oleh Dr. Ali Basfar, dan saya diminta perwakilan Indonesia membuat acara Lomba Tahfidzul Quran tingkat nasional untuk anak di bawah 10 tahun dan sudah hafal 30 juz. Pasti di sini banyak anak yang punya hafalan 30 juz usianya belum 10 tahun, ya kan? Tapi ini maaf, saya mau koreksi pendidikan Islam sedikit. Kalau ada anak 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah hafal Quran, umur 7 tahun ke bawah, itu biasanya yang hebat satu ibunya, dua ibunya, tiga ibunya, baru empat bapaknya, selebihnya bukan sekolah. Di Kalimantan seorang kiai marah-marah. Kenapa peserta audisi ini tidak ada dari PAUD? Mana nih PAUD Islam? Kenapa pesertanya tidak ada dari TK-TK Islam? Saya tanya, kiai gak usah marah-marah. TK-TK itu umumnya sudah capek nyanyi, nari, dan main. Metu, formetu, logos. Sehingga sekolah-sekolah Islam yang pasang merek membangun generasi Quran sebetulnya ada yang dikit. Yang betul adalah membangun generasi penyanyi. Nenek sudah tua, Iya, tinggal gue, neneknya yang bayar, neneknya yang jemput, neneknya yang antar, neneknya yang nyai. Itu kesan. Ini fakta di lapangan. Padahal kalau anak-anak TK, anak-anak PAUD diajarkan saja juz amma itu cerdas anak-anak kita itu. Dampaknya itu kecerdasannya akan melesat. Saya ambil contoh kasus tadi. Lidah kita ini sebetulnya lebih cocok mana, bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran. Lebih kompatibel. Kenapa tadi otak kita itu berat menyanyikan lagu kalau kita sudah hafal sejak kecil, tapi untuk Quran otak kita menjadi ringan. Ya, dan umumnya Pak, di sekolah-sekolah tahfidz, mereka itu mutafawwidun untuk belajar ilmu-ilmu yang lain menjadi mudah. Sebab dia sudah punya template. Jadi secara linguistik dia cerdas, secara memori seperti tambah RAM. Ya, secara kecerdasan, terutama secara visual itu juga menjadi bagus. Apalagi kalau ditambah dengan sedikit-sedikit maknanya. Nyanyi, otomatis dia menyanyi. Makanya Rasulullah SAW berpesan tentang akhbar dari Quran, menganjurkan agar kita berlagu dengan lagu yang paling indah saat mengaji Quran. Dan itu tubuh akan sehat. Saya punya teman ketika saya umur 40 tahun, sama-sama alumni London. Dia terkena stroke, yang terkena sel memorinya kurang. Dia tidak tahu lagi kata benda, kata kerja, bahasa Indonesia tidak tahu lah. Separuh tubuhnya sudah tinggal lumpuh. Makan, jalan, bangun, duduk, tidur, tidak paham lagi. Tapi saya datang, saya minta dia untuk mengikuti saya baca surah Al-Fatihah. Itu ingatannya kuat. Zikir-zikir yang dibaca dalam sholat, sepertinya kecerdasan visualnya. Jadi memori visualnya itu seperti tidak terganggu. Dan Quran itu tersimpan di situ. Dan satu hal, tidak ada kata, tidak ada makna di dunia ini yang bisa mengaktifkan sukir dengan sel-sel jalan otak. Jadi efeknya, kalau kita lihat misalnya Rasulullah SAW kan tidak mengirim anaknya ke Persia, walau saat itu Persia seperti Amerika sekarang. Rasulullah dan para sahabat tidak mengirim anaknya ke Romawi, walau Romawi pada saat itu seperti Eropa sekarang. Anak-anak harus kuasai dulu kitab peradaban. Jadi saat itulah kemudian peradaban bangkit. Apa yang dilakukan oleh Al-Azhar ini dengan ini sebagai cikal bakal percaya hatinya bakal laku di masyarakat. Dan anak ini akan lahir dengan anak hebat. Ini kita di Jakarta sedang bekerja juga. Jadi misalnya KPM punya Ridwan yang sudah membawa anak juara dunia, pada akhirnya harus kembali ke Quran, karena Quran yang bikin mereka lebih cerdas lagi. Jadi anak-anak kami di Jakarta, dan saya juga lagi buat untuk usia 13 ke bawah sampai 5 tahun, kemudian usia 3 sampai 5 tahun kita ajarkan itu. Ibu-ibu sekalian, itu dia ya, juara satunya Hafiz Indonesia. Kenapa dia bisa hafal Quran seperti itu? Karena ibunya. Jadi ibunya waktu mengandung Hilya, satu bulan satu kali khatam. Jadi selama mengandung minimal berapa kali khatam? 8 kali khatam ya. Jadi kalau ingin punya anak, ya makanya nih yang masih jomblo ini beruntunglah kalian. Kalau nanti mengandung banyak baca Quran, jangan banyak diperdengarkan Mozart, jangan diperdengarkan banyak dengan Beethoven. Sayang sekali kalau guru Al-Azhar tertipu dengan metode ini. Memang bergerak, kerja, bergerak, ada bergerak ke samping kanan, bergerak samping ke kiri, bergerak ke belakang, gak maju bergeraknya. Kerja ke kanan, kanan, kerja ke kiri, kerja ke belakang, tidak kerja ke depan. Yang bagus adalah kalau dibacakan Al-Quran. Nah, ketika si Milia kecil ini digendong oleh ibunya, banyak diperdengarkan Al-Quran. Jadi ibunya membaca surah An-Naba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Jadi cikal bakal lahirnya ulama-ulama besar kembali di Indonesia.